bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak banyak. Dianya bertemu dengan Nabi, ayahnya bertemu dengan Nabi, kakeknya bertemu dengan Nabi. Ini jarang-jarang. Semuanya sahabat. Ah, di sini siapa yang bercerita? Yang bercerita adalah Ma'an. Ya kan Ma'an bin Yazid. Yang bercerita tentang di hadis ini adalah Ma'an. Menceritakan tentang ayahnya Yazid. Kata Ma'an, kana abi, dulu ayahku, siapa ayahku di sini? Yazid. Dulu ayahku, yaitu Yazid, teman-teman, akhroja dananir, mengeluarkan beberapa dinar. Dananir, jamak dari dinar. Beberapa dinar, tidak seberapa. Kalau sekarang mungkin 50 ribu, 30 ribu, mungkin ya. Bukan jutaan, puluhan juta, beberapa dinar saja. Yatasaddaqu biha, dengan dia disedekahkan. Dinar-dinar itu diniatkan untuk disedekahkan. Fawadaha inda rajulin. Di mana cara sedekahnya agak aneh ini. Barangkali ibu pernah melakukan cara sedekah seperti ini. Jadi tidak bilang sama yang kita sedekahi, ini buat bapak ya, ini buat abang ya, enggak. Tapi apa? Fawadaha inda rajulin fil masjid, diletakkan di samping orang miskin yang ada di sini. Kan ketahuan mana yang kaya, yang mana yang miskin, kenal kan? Nah, ketika si miskin ini ada di sini, si siapa ini? Yazid, bapaknya Ma'an. Ini Ma'an yang cerita, Ma'an yang tahu kisah ini. Mungkin pura-pura sholat, mungkin pura-pura duduk. Uang itu diletakkan di dekat orang miskin. Agar apa? Agar diambil. Agar diambil. Agak aneh. Barangkali muncul pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul? Apa boleh kita sedang diusi, begitu salam ke kanan ada 20 ribu orang gitu ya. Tengok kiri kanan gak ada orang. Bolehkah diambil? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bolehkah diambil? Boleh. Ya. Mana dalil yang membolehkan? Hadis yang sedang kita baca. Dan hadis lain, barangkali ibu masih ingat, Rasul pernah menemukan sebutir kurma di tempat umum. Beliau tidak tahu kurma itu milik siapa. Oleh Nabi diambil, mau dimakan. Tapi beliau khawatir jangan-jangan kurma ini kurma zakat. Kalau kurma zakat tentu haram dimakan oleh beliau dan keluarga beliau. Maka ditaruh lagi, tidak jadi dimakan. Seandainya beliau yakin bahwa kurma tersebut bukan kurma zakat, pasti sudah dimakan. Apa iya Nabi salah? Apa iya Allah diam saja ketika nabinya salah? Berarti betul boleh ketika kita menemukan uang 20 ribu, 50 ribu, mungkin 100 ribu di masjid, di jalanan, di tempat umum, enggak tahu punya siapa. Bolehkah diambil? Boleh. Kecuali puluhan juta, ratusan juta, maka Nabi mengatakan umumkan selama 1 tahun. Umumkan selama 1 tahun. Nah, jika dalam waktu 1 tahun itu ada orang yang datang membawa saksi, membawa bukti, ya tentu harus kita kembalikan. Jika setelah 1 tahun tidak ada yang datang, maka boleh dipakai. Mungkin buat beli mobil, mungkin buat bangun rumah, mungkin buat umroh, haji. Ya. Tapi jika ditambah 1 tahun lagi, itu lebih baik. Jadi umumkan selama 2 tahun. Kalau puluhan juta, kalau ratusan juta, gitu. Nah, setelah kita pakai buat beli mobil misalnya, atau bangun rumah misalnya, 10 tahun kemudian ada yang datang membawa saksi, membawa bukti yang kuat, maka harus dikembalikan, karena memang uang itu milik dia. Nggak boleh kita mengatakan ente telat, ane tungguin 2 tahun kenapa nggak datang, kan ane udah umumin. Nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Hanya satu imam, yaitu Imam Malik, yang membolehkan. Imam-imam yang lain sepakat tidak membolehkan. Bukan litamli, bukan untuk dimiliki, tetapi dimanfaatkan saja daripada mubadhiyah. Syukur-syukur sampai dia mati enggak ada yang datang mengakui, ya rezeki. Iya kan? Adapun 50 ribu, 60 ribu, mungkin 100 ribu, ini boleh langsung dipakai. Diumumkan juga boleh juga, tapi kan agak riskan juga, ya kan? Karena uang segitu, siapa tahu banyak yang ngaku dan seterusnya. Artinya ketika tidak diumumkan, boleh. Dalilnya apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, dan termasuk hadis ini. Sudah menjadi kebiasaan para sahabat, termasuk siapa tadi? Yazid. Sedekah kepada orang-orang miskin tanpa memberitahu ini dari saya. Dan begitulah para sahabat, untuk menjaga keikhlasan, tidak ingin orang tahu kalau saya yang menyumbang, saya yang sedekah, walaupun oleh orang yang bersangkutan, walaupun oleh orang yang diberi sedekah. Enggak kayak kita sekarang, ya. Kita sekarang pakai mesen-mesen, bilangin dari saya ya, atau ditulis ya. Para sahabat, untuk menjaga keikhlasan, jangankan orang lain, yang diberi sedekah saja enggak usah tahu, ya. Ini salah satunya. Nah, si Yazid untuk menjaga keikhlasannya, maka beberapa dinar itu diletakkan di samping orang miskin yang sedang sholat, mungkin sholat sunat atau apa. Nanti begitu salam, insya Allah pasti dia melihat supaya diambil. Ya, kata siapa? Hah? Kata Ma'an, anaknya. Ya, anaknya masih kecil. Kata Ma'an, fajitu fa'akhotuha. Aku lihat setelah ayahku pergi, aku datang, aku ambil uang itu. Jadi si Ma'an yang ambil. Istilah kita, ini agak bandel nih bocah ya. Kan masih bocah ini. Kan masih bocah. Masih kecil, namanya bocah. Uang bapakku, ya, diambil. Ya. Fa'ataituhu biha. Setelah aku ambil, aku pulang, aku bilang sama ayahku, fa'ataituhu biha. Ini uangnya aku ambil. Jujur dia. Ya, aku yang ambil. Marah bapaknya. Siapa? Yazid. Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku maksud. Yang aku maksud orang miskin tadi. Kenapa engkau ambil? Bahasa kita balikin, gitu. Balikin, gitu. Ya ayah kepada anak ya kan? Enggak mau si Ma'an. Nah, merasa udah bawa dinar itu enggak mau. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kan apa istilahnya? Yalan-yalan ya. Tahu ya yalan-yalan ya? Masing-masing merasa benar. Kata Yazid ayahnya suruh balikin, kata Ma'an enggak mau. Maka dua-duanya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berinisiatif siapa? Anaknya, Ma'an. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadukan ayahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan seperti sebagian orang hari ini mengadukan ayahnya atau ibunya ke hakim lalu memenjarakan ayahnya, memenjarakan ibunya, bukan. Bukan. Ini untuk minta kejelasan kepada Nabi, yang betul yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang siapa. Kalau memang Ma'an ya salah, ya tentu sami'na wa ata'na. Kalau Yazid yang salah, ya sami'na wa ata'na. Begitu. Bukan ingin memperkarakan ayahnya, tidak sama sekali. Bukan ingin memenjarakan ayahnya, tidak sama sekali. Hanya minta kejelasan hukum, fatwa. Ini yang benar yang mana. Nah, setelah dua-duanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan duduk perkaranya dari awal sampai akhir, karena seorang hakim tentu harus mendengarkan dua-duanya. Beda dengan mufti. Mufti enggak mendengar dua-duanya, cukup satu saja. Ini bedanya hakim dengan mufti. Menghakimi dengan memberi fatwa, beda. Kalau menghakimi itu dua orang, dua pihak harus dihadirkan. Bahkan ada saksi, ada bukti, kan begitu. Adapun fatwa, tidak. Mana contoh? Hindun. Hindun. Hindun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, suamiku bakhil. Tidak memberikan nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anak saya. Bolehkah aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Nabi langsung menjawab, boleh. Nabi enggak bilang, panggil suamimu. Enggak. Karena ini fatwa, bukan menghakimi. Fatwa itu hubungannya dengan halal, haram, hak, batil, dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Adapun hakim, si si A dengan si B dalam perkara ini yang benar siapa? Si A dan si B dalam masalah ini yang keliru siapa? Itu hakim. Ya. Harus dengan saksi bukti. Kalau fatwa tidak perlu. Nah, maka fatwa ini karena fatwa dari Nabi tentu mengikat semuanya. Maka seorang istri yang tidak diberi nafkah yang cukup oleh suaminya, padahal suaminya kaya, banyak uang, anaknya 5, sehari dikasih 30.000, ya, suruh ngurus semuanya, ya tentu tidak cukup. Maka dia boleh mengambil uang suaminya ketika suaminya mandi misalnya, ya kan? Nah. Tapi jika sudah dicukupi, tidak boleh. Ketika sudah dicukupi, tidak boleh. Ya, walaupun pas, enggak sisa. Kok masih mengambil rogo-rogo dompet ketika suami mandi? Tidak boleh. Ya, haram. Kalau belum cukup, boleh. Nah, itu fatwa. Ini bukan fatwa, tetapi penghukuman hakim. Maka dua-duanya datang. Setelah, siapa tadi? Ma'an dan Yazid, anak dan ayah ini, sampai di hadapan Nabi SAW, memberitahukan duduk persoalannya dari awal sampai akhir, lalu Nabi memberikan keputusan, dan keputusan ini adalah hukum bagi, bagi siapa? Bagi siapapun. Itu bedanya Nabi dengan Imam Syafi'i. Bedanya Nabi dengan Syekh Albani. Bedanya Nabi dengan Imam Bukhari. Ketika Syekh Albani berfatwa, ketika beliau ditanya oleh sebagian kaum muslimin di Aljazair, kami di Aljazair sebentar lagi mau diadakan pemilu. Ada partai Islam yaitu FIS, ada yang bukan Islam. Bolehkah kami mencoblos partai Islam yaitu FIS? Syekh Albani menjawab, boleh. Boleh. Apakah fatwa Syekh Albani ini adalah jawaban bagi seluruh pertanyaan di seluruh negara Islam, termasuk Malaysia, Mesir, Indonesia? Tidak. Tidak, itu bedanya ulama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ya. Ketika Nabi berfatwa kepada satu orang Hindun tadi, kan Nabi bicara cuma terhadap Hindun. Istrinya? Istrinya? Hindun istrinya siapa? Istrinya Abu Sufyan. Itu seluruh wanita di muka bumi apakah terkena fatwa Nabi tadi? Terkena. Tetapi fatwa Syekh Albani bolehnya mencoblos tentu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ditanyakan lagi. Bagaimana untuk Indonesia? Bagaimana untuk Mesir? Keadaannya begini, begini, begini. Nah, gitu. Jadi fatwa seorang ulama untuk satu orang, sekelompok orang, satu negeri, ya untuk itu saja. Tidak merambah kemana-mana. Tidak seperti sabda Nabi. Tidak seperti fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fatwa Nabi berikut mengikat seluruh kaum muslimin di dunia. Apa fatwa beliau? Jawaban beliau, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid. Yazid yang mana nih? Yang bapaknya yang bersedekah. Wahai Yazid, laka ma nawaita. Engkau sudah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Yazid niat apa tadi? Sedekah. Sedekah itu biar dapat apa? Pahala. Yazid sudah dapat pahala belum? Sudah. Ngapain marah-marah? Ngapain tersinggung? Ngapain sedih? Kan niatmu pahala. Kalau niatmu pahala sudah dapat, tidak berkurang. Ketika uangmu sampai kepada si fulan yang miskin itu, engkau dapat pahala. Sekian, 1 juta misalnya. Ketika tidak sampai, tetap pahalamu 1 juta. Tidak berkurang sedikit pun. Maka sudah, enggak usah marah-marah. Enggak usah sedih dan seterusnya. justru bersyukur. Laka ma nawaita ya Yazid. Apa yang telah engkau niatkan, yaitu pahala, wahai Yazid, engkau telah mendapatkannya. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Sementara engkau, wahai Ma'an, engkau berhak memiliki apa yang telah engkau ambil itu. Dinar-dinar yang telah engkau ambil, itu memang hakmu. Luar biasa ini. Sedekah dapat pahala, sementara uangnya kembali ke anaknya. Ya, ini luar biasa. Allah mengatur ini. Allah mengatur ini. Ya. Dan ini beliau masukkan di bab ikhlasun niat. Jadi betul-betul membersihkan niat itu karena Allah. Ketika kita betul-betul niat karena Allah, apapun yang terjadi, sampai atau tidak sampai, enggak masalah. Kita sudah dapat pahala. Ya. Maka jika ibu betul-betul ingin pahala, barangkali enggak usah nanya-nanya. Ya. Ini sampai apa tidak? Ini amanah apa tidak? Gitu ya. Ah, kecuali kalau niatnya memang untuk membantu meringankan beban si fulan, sampai apa tidak, ya tentu harus ditelusuri. Tapi kalau niatnya sekedar pahala, selesai. Sampai atau tidak sampai. Ya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis, pelajaran-pelajaran yang beliau tulis dari hadis ini. Yang pertama, ada beberapa ini. Fihi jawazul i'lamil bil muwahibi ar-rabbaniyyati wa tahadduthi bi ni'amillah. Boleh menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh. Ya. Ayahku, aku sendiri, kakekku, semuanya bertemu dengan Nabi. Ini kan luar biasa. Ini nikmat besar. Diceritakan. Bolehkah? Boleh. Istilahnya dalam kaidah syar'i apa, Bu? At-tahaddus bi ni'matillah. Tahaddus bi ni'matillah. Menceritakan nikmat Allah kepada orang lain. Itu perintah siapa? Kita disuruh cerita-cerita tentang nikmat Allah kepada kita, perintah siapa? Perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Sampaikanlah kepada orang lain. Dengan syarat kita aman dari riya, aman dari pamer. Kalau tidak aman, kita pakai dalil yang lain. Kan dalil banyak. Ya. Dalil jangan pakai hanya satu, dalil banyak. Kapan kita menceritakan nikmat Allah, kapan kita sembunyikan, itu ada dalilnya masing-masing. Ya. Jika orang-orang yang kita ceritakan ini besar kemungkinan ada iri, ada dengki, justru dia sedih ketika mendengar cerita yang kita sampaikan. Ya. Alhamdulillah nih, saya baru saja beli mobil baru. Dia malah meriang, misalnya, ya kan? Malah menggigil. Ya janganlah. Malah batuk-batuk, ya kan? Jangan. Jangan. Kan kita bisa nebak lah ya. Kan kita bisa punya ini, ya. Oleh karena itu, ceritakanlah nikmat-nikmat Allah itu kepada orang yang kita yakin enggak mungkin dia iri sama kita. Ibu tahu siapa manusia yang enggak mungkin iri sama kita? Siapa coba? Enggak mungkin dia iri sama kita. Enggak mungkin dia iri sama saya. Siapa? Iya. Ibu kita. Ayah kita, ya kan? Masa ibu kita ngiri sama kita? Ya, luar biasa. Kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua, tulus luar biasa. Enggak ada rasa iri. Ya. Anaknya dapat suami ganteng, lebih ganteng dari suaminya, enggak iri, ya kan? Enggak iri. Ya, itu tulusnya ibu. Gitu. Lebih sukses bisnisnya, enggak iri. Malah bangga. Ketika anaknya menekuni bisnis yang sama dengan orang tuanya, lebih sukses, lebih maju, 2 kali lipat, 3 kali lipat, biasanya orang tuanya malah bangga, malah senang, bersyukur. Begitu. Ah, beda dengan kakak adik, beda dengan tetangga, beda dengan sekedar teman. Ada muncul rasa iri. Maka hati-hati. Ya. Ini tahaddus binikmatillah. Yang kedua, jawazut tawkili fi tawzi'i sadaqah wala siyama sadaqatu tatawwu' li anna fihi naw'un israr. Bolehnya tawkil. Tawkil itu tidak langsung seperti tadi, lewat orang lain atau ditaruh di situ. Atau mungkin seperti kisah beberapa kaum salaf memberikan setelah sholat malam qiyamul lail, sebelum subuh keliling, keluar rumah keliling untuk meletakkan bahan makanan, istilah kita sembako, di depan pintu orang-orang miskin. Banyak kisah seperti itu, ada yang sahih, ada yang dhaif. Sampai bahkan belasan tahun, orang-orang miskin itu enggak tahu siapa yang meletakkan sembako hampir setiap malam sebelum subuh di depan pintu rumah mereka. Enggak ada yang tahu. Ya. Sampai satu ketika muncul berita seorang alim, seorang ulama meninggal. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi sembako di depan rumah itu. Ah, berarti si ulama ini siapa lagi, gitu kan? Diketahui setelah wafat. Dan begitulah ulama. Tidak menginginkan kebesaran, tidak menginginkan pujian. Bahkan orang-orang tidak tahu kalau yang memberi itu dia, enggak masalah. Inilah para salaf. Inilah pendahulu-pendahulu kita. Fabihudahu muqtadih. Dan tentu ini diawali oleh para sahabat. Terhadap mereka itulah hendaknya kita mencontoh, mengambil pelajaran. Ya. Ini boleh. Bagaimana langsung? Tentu boleh. Dan tidak boleh dicela. Ketika seseorang bersedekah, memberikan bantuan dengan jahar, semua orang tahu, bolehkah kita tuduh dia pasti riya, dia pamer, dia tidak ikhlas? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita boleh menjaga diri kita supaya tidak riya, tidak pamer dengan cara sembunyi-sembunyi ketika sedekah. Tetapi tidak boleh mencela saudara kita yang bersedekah secara terang-terangan. Tidak boleh. Ya. Yeah. Selanjutnya, saya pilihkan beberapa. Jawazut tahakumi bainal abi wal ibn. Wa anna dhalika bimujarradihi la yu'addu uquqan. Bolehnya bertahakum. Bolehnya berhakim. Bolehnya seorang anak mengadukan ayahnya kepada hakim. Seorang ayah mengadukan anaknya kepada hakim, ini boleh. Dan ini bukan termasuk uququl walidain karena menyangkut hak dan batin. Dan itu ada beberapa, barangkali ibu masih ingat, ada kisah lain di mana seorang anak datang kepada Nabi mengadukan tentang ayahnya yang sering mengambil uang dia, anaknya. tanpa sepengetahuan anaknya. Ya Rasul, ayahku, orang tuaku, sering mengambil uangku, hartaku, tanpa sepengetahuan aku. Ya istilah kita ya mencuri. Ya kan? Ayah atau ibu mencuri uang anaknya, kan begitu. Mengambil tanpa izin, apa kalau bukan mencuri? Ya kan? Apa jawab Nabi? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Anta wa maluka li abi. Jangankan hartamu, uangmu, dirimu itu milik ayahmu, milik ibumu. Artinya kalau seorang ayah, seorang ibu membunuh anaknya, tidak ada qisas. Bukan tidak ada dosa, dosa besar sekali. Mungkin lebih besar daripada membunuh yang lain. Tapi tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Negara tidak berhak menghukum. Negara tidak berhak menghukum ayah atau ibu yang membunuh anaknya. Membunuh. Negara tidak berhak menghukum. Enggak ada qisas. Apalagi cuma nendang, mukul, menyakiti. Ya? Membunuh saja tidak berhak. Jadi Allah memberikan hak yang sangat besar kepada orang tua terhadap anak. Allah memberikan kewajiban yang sangat besar kepada anak terhadap orang tua. Ini saking besarnya hak orang tua. Maka dikatakan seandainya engkau memiliki harta sepenuh bumi, lalu semuanya diserahkan kepada orang tuamu untuk menebus kebaikan-kebaikan orang tua, cukup apa belum cukup? Belum cukup. Belum cukup. Ya. Ada lagi istri terhadap suami. Tadi ya, indun. Ada lagi suami terhadap istri. Banyak sekali. Pengaduan-pengaduan para sahabat kepada Nabi. Suami terhadap istri diantaranya, ya Rasulullah, istriku tidak pernah menolak, tidak pernah marah ketika disentuh oleh laki-laki, dicolek oleh laki-laki, gitu. Kesel marah suaminya ini. Ya, istriku tidak pernah menolak. La tamna'a yadal lamis. Tidak pernah marah, tidak pernah nolak kalau ada laki-laki yang menoel, mencolek. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Talikha. Talikha. Talak. Ceraikan. Jawaban hak dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata suaminya, berat ya Rasul. Nah, saking cintanya barangkali ya, mungkin saking cantiknya istrinya itu, saya berat untuk menceraikan. Kata Nabi, kalau begitu jaga. Berarti ada pilihan. Pilihan terbaik, kalau memang sudah tidak bisa mendidik, mentarbiyah, talak. Nah, kalau berat mau mentalak, ya harus bisa mentarbiyah. Dari sini wajib bagi kita para suami untuk bisa mentarbiyah istri. Ya. Kemudian yajuzu daf'u shadaqati at-tatawwu'i lil furu'. Bolehnya sedekah tatawu'. Jadi ibu perlu tahu bahwa sedekah itu ada dua. Sedekah itu ada dua, apa dan apa? Wajib dan tidak wajib. Wajib dan tidak wajib. Apa sedekah yang wajib? Ah, zakat. Lu zakat kok sedekah? Iya, kata siapa? Kata Allah. Lihat di surat At-Taubah, ketika Allah menerangkan tentang zakat, zakat itu untuk berapa asnaf? Berapa golongan? 8 kan? Nah, kata Allah apa? Innamaz zakah apa innamaz sedekah? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Disebutnya sedekah. Gitu. Maka mengatakan zakat dengan sedekah itu hak. Allah yang pertama kali mengatakannya, diikuti oleh Nabi, para sahabat dan seterusnya. Nah, hari ini hampir-hampir hilang penamaan zakat dengan sedekah itu. Jadi seolah-olah zakat bukan sedekah, sedekah bukan zakat. Ini keliru. Zakat itu adalah sedekah. Tapi sedekah yang wajib. Dan ada aturannya. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tapi setiap tahun. Apa istilahnya? Haul. Istilahnya haul. Tidak ada zakat tiap bulan. Zakat amaliyah, zakat profesi yang sering kita dengar itu adalah bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat melaksanakan zakat itu tiap tahun. Bukan tiap bulan. Kecuali hasil pertanian. Bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, bukan tiap pekan, tapi tiap panen. Dan cukup sekali. Artinya kalau tahun depan hasil panennya itu masih ada, tidak dizakati. Beda dengan ibu punya emas sekian kilo misalnya. Maka diambil 2,5%, diambil 2,5%, diambil 2,5% tiap tahun. Maka kalau ibu punya emas sekian kilo, didiamkan saja, lama-lama habis. Kan diambil 2,5%. Nah, disinilah Islam tidak mengajarkan menabung, nyimpen uang, rugi kan? Orang tiap bulan tiap tahun hilang 2,5%. Gitu. Kalau sekarang kan kebalikan. Setiap tahun, bukan tiap tahun lagi, tiap bulan nambah, ya kan? Kalau disimpan di bank kan ada bunga, ada deposito, ada ribanya. Di dalam Islam berkurang. Maka Islam tidak mengajarkan menabung, rugi menabung itu. Punya uang sekian miliar, didiemin saja, ya kan? Rugi. Lama-lama habis. 2,5%, 2,5%, 2,5% tiap tahun. Maka Islam mengajarkan kalau punya uang itu diputarkan. Ya, diputarkan. Untuk usaha ini, usaha itu. Ya, saya enggak pandai usaha, saya pandainya nabung doang. Diserahkan kepada yang lain, yang pandai berusaha. Bagi hasil, mudharabah. Jadi ekonomi umat ini luar biasa. Tidak berhenti. Itu. Saya kira ahli ekonomi senang sekali mendengar penjelasan ini. Karena ahli ekonomi sedih melihat orang-orang kaya uangnya ditaruh di bank, ya, ini memprihatinkan. Jangan sampai ada uang berhenti mengendap, ya. Tapi kesana kemari, ini ekonomi hidup, gitu ya. Ketika perputaran uang seperti di pasar Tanah Abang misalnya kan luar biasa itu. Ini yang mendongkrak ekonomi, ya. Yang justru mematikan ekonomi itu yang beredar di segelintir orang, ya, seperti di bursa saham. Ini yang mematikan ekonomi. Udah begitu riba, kan segelintir orang saja yang main saham itu, ya. Ini kan luar biasa, bunga riba luar biasa. Maka sebetulnya gak usah teori ini, teori itu. Taati Nabi, ikuti bagaimana syariat Islam, itu bahagia dunia akhirat. Muncul jalan keluar. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah teori ini dan itu. Cukup taati Nabi, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan keluar. Kemudian lil mutasaddiqi ajru ma nawa, bagi orang yang bersedekah pasti dapat pahala dari apa yang dia niatkan. sawa'un shodiful mustahik amla. Sama saja apakah sedekahnya itu sampai kepada si fakir, si miskin, atau tidak sampai. Sama, betul-betul sama secara pahala. Secara kenyataan di dunia, ya enggak sama. Kan si fakir masih tetap fakir, enggak dapat uang. Tapi secara pahala, sama. Oleh karena itu, jika kita betul-betul berniat pahala, jangan sedih. Ketika sedekah kita, ketika amal kita, ketika kebaikan kita tidak berwujud di dunia ini. Karena pahala tetap akan didapat. Yang terakhir, la yahiku lil abi arruju'u fis sadaqati ala waladihi. Haram bagi seorang ayah, haram bagi orang tua mengambil kembali apa? Sadaqah. Sedekah yang sudah sampai ke tangan anak. Gitu. Beda dengan hibah. Ini salah cetak saya. Bikhilafin niyah, bikhilafil hibah. Kalau hibah boleh ya. Jadi begini. Ibu memberikan sedekah kepada seseorang, mungkin tetangga atau siapa, karena pertimbangan tertentu ibu harus ambil lagi sedekah itu, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Kata Nabi seperti apa? Orang yang melakukan seperti itu, mengambil sedekah yang telah dia berikan seperti apa? Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Tentu perbuatan yang sangat rendah, menjijikkan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, lalu kita ambil lagi. Ini secara kacamata dunia juga sangat tercela. Yeah. Sampai dikatakan, apa itu, sikutnya borokan ya. Borok sikutan ya, kata orang mana itu, Prancis apa Spanyol gitu ya, borok sikutan. Ini menunjukkan bahwa orang awam pun memandang rendah mengambil kembali sedekah yang telah diberikan. Nah, bagaimana orang tua terhadap anak? Sebagian berpendapat perkecualian boleh. Terlarang oleh hadis tadi. Hadis tadi menjawab sama, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Buktinya Nabi mengatakan, ini hakmu wahai Ma'an. Gitu ya. Nah, yang diperkecualikan itu hibah. Nah, ada di situ. Ya, kan beda antara hibah, nafkah, sedekah yang wajib, sedekah yang sunat, apalagi waris, wasiat. Ini kan sesuatu yang berhubungan dengan harta dan beda-beda penempatannya. Waris misalnya, waktu itu pernah kita bahas selintas, bahwa pembagian warisan tidak boleh ada. Pembagian warisan tidak boleh terjadi. Kalau tidak ada, apa? Dulu pernah kita bahas di awal-awal. Pembagian warisan itu tidak boleh ada, tidak boleh terjadi. Kalau tidak ada kematian. Gitu. Jadi harus ada kematian dulu. Baru ada pembagian waris. Kalau tidak ada kematian, tidak boleh ada pembagian waris. Gitu ya. Wasiat misalnya. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tolong kalau saya mati, berikan ini kepada anak tertua. Berikan ini kepada istri saya. Berikan ini kepada ayah saya, ibu saya. Boleh enggak? Tidak boleh. Kan ayah, ibu, istri, suami, anak. Kan ahli waris. Ahli waris kan sudah dapat bagian waris. maka tidak boleh mendapatkan wasiat. Tolong kalau aku meninggal, ini buat tetangga sebelah. Ah, boleh. Kan tetangga bukan ahli waris. Gitu. Tolong aku meninggal, berikan ini ke masjid, ke pesantren. Ah, itu boleh. Tapi besarannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, hadis awal-awal dulu. Kemudian hibah. Hibah biasanya lebih besar. Mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin tanah. Gitu ya. Nafkah tahulah ya. Nafkah sehari-hari kebutuhan. Nafkah tidak harus adil. Nafkah kepada anak tidak harus adil. Yang harus adil orang tua terhadap anak-anak itu apa? Hibah. Hibah harus adil. Saya memberikan mobil kepada anak saya yang tertua, sementara anak kedua, ketiga tidak saya belikan, atau saya belikan yang lebih murah. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, nanti akan datang hadisnya insya Allah. Adapun nafkah, boleh berbeda. Saya berikan kepada anak saya yang TK uang saku sehari 5.000 misalnya. Kepada anak saya yang sudah kuliah, saya berikan 50.000. Kan beda kan? 5.000 dengan 50.000 kan beda. Bolehkah? Boleh. Karena memang sesuai kebutuhan. Anak TK cukup 5.000. Kuliah tentu tidak cukup. Paham ya? Adapun hibah harus adil. Ya. Jika ibu sangat sayang kepada anak nomor 3 misalnya, lalu dikasih mobil atau dibelikan rumah, nah, maka yang lain harus dibelikan. Tidak boleh memandang miskin dan kaya. Kecuali minta izin. Ini adikmu kan belum punya rumah, kamu bertiga kan sudah punya rumah semua. Ibu belikan rumah ya buat adikmu. Nah, kalau semua mengatakan ya nggak apa-apa, selesai. Kalau mengatakan jangan dong, harus adil. Kami kan anak ibu juga, itu hak mereka, harus diberi. Pahammu ya? Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Apakah fatwa Mufti Saudi hanya berlaku untuk Saudi saja? Bukankah aturan agama berlaku universal? Fatwa bukan agama. Bedakan agama dengan fatwa. Agama bisa salah enggak? Agama, Al-Quran dan Sunnah, bisa salah enggak? Enggak mungkin. Fatwa bisa salah enggak? Itu jawabannya. Ya? Jadi fatwa bukan agama. Enggak boleh fatwa dikatakan agama. Oh, ini agama nih. Enggak. Agama itu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Baru itu agama. Maka fatwa Syekh Albani tadi bukan agama. Beliau membolehkan mencoblos di Aljazair bukan agama. Artinya kalau bukan agama, ya boleh diamalkan, boleh tidak. Beda dengan sholat, puasa. Harus diamalkan, tidak diamalkan berdosa. Paham ya? Fatwa, yang kita bahas tadi fatwa. Bukan agama. Kalau ajaran agama, iya. Ya, nah, fatwa Nabi, itulah ajaran agama. Fatwa Rasulullah, itulah ajaran agama. Fatwa Abu Bakar aja enggak. Abu Bakar pernah berfatwa apa? Tidak ada haji tamattu. Kan salah fatal kan? Apa kita amalkan fatwa beliau? Ibnu Umar pernah berfatwa, wanita yang mandi junub harus basah semua rambutnya. Ya, ini ditentang oleh Aisyah dan itu salah kan? Aisyah juga pernah berfatwa bahwa sutra sholat itu enggak ada. Kan salah itu. Itu sahabat. Apalagi yang bukan sahabat. Paham ya? Bedakan antara fatwa Rasul dengan fatwa yang bukan dari Rasul. Bagaimana cara mengajak teman ahlul bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah untuk meninggalkan? Islam tidak Islam tidak mengajarkan cara ya. Cara terserah. Mau diajak ngobrol, diajak ngaji. Kalau bisa ngobrol, silahkan. Kalau enggak bisa, kurang fasih lisannya, sudah, tidak usah bicara. Ajak saja ngaji barangkali, ya kan? Beda-beda barangkali, masing-masing orang. Apakah boleh emas yang saya pinjamkan ke orang lain digantinya dengan uang rupiah seharga emas tersebut? Kalau pinjam meminjam, selamatnya emas kembali emas, uang kembali uang. Ya. Ah, kecuali ditukar saja, enggak masalah. Ya. Pinjam emas kembali emas. Pinjam uang kembali uang. Apakah emas yang lebih dari 100 gram karena masih dipinjam mesti dizakati? Iya. Zakat itu hak harta. Zakat itu hak harta. Maka selagi kita punya harta, wajib dizakati. Walaupun harta itu masih di tangan orang. Gitu ya. Dengan syarat ada harapan utang itu kembali. Ketika tidak ada harapan, misalnya yang utang itu pergi entah kemana menghilang, maka tidak ada kewajiban. Gitu ya. Atau bisa juga berpesan kepada yang punya utang. Misalnya utang emas 100 gram. Nah, bilang saja, tolong ambil 2,5% di zakati. Nah, berarti nanti kembali ya bukan 100 gram lagi. Sudah berkurang 2,5%. Apabila kita menyuruh memasukkan uang ke kotak amal, tapi ternyata uang tersebut dipakai untuk jajan, apakah hal ini sama seperti hadis? Ya, sama persis. Ya, sama persis. Ya, tapi tentu kita tidak tahu. Ya, kalau kita tahu setiap kali anak kita suruh masuk ke kotak amal selalu buat jajan, ya janganlah ya. Ya, ya niatnya kan jadi nggak tulus kalau begitu ya kan. Adakah dalil fatwa untuk bersedekah kepada pengemis? Iya, pengemis kan orang miskin. Kita disunahkan berbuat baik kepada para pengemis, orang miskin. Ya. Dan sebaik-baik pemberian itu kepada orang-orang miskin yang tidak minta-minta. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita tahu tetangga kita ini, teman kita ini sedang kesulitan, sedang kesusahan, nah, kita bantu. Ya. Sebelum dia minta, itu lebih baik. Itu lebih menjaga kehormatan dia. Apakah hutang puasa yang dulu waktu jahiliyah harus dibayar? Iya. Kalau tidak puasanya itu karena haid, karena sakit, karena safar. Adapun tidak puasanya itu karena nekat, haid tidak, nifas tidak, sakit tidak, safar tidak, tapi dia nekat tidak puasa, maka dibayar dengan puasa seumur hidup tidak akan terbayar. Tidak bisa dibayar. Satu-satunya jalan adalah bertaubat. Kecuali dulu karena haid, karena nifas, karena sakit. Iya. Sama dengan sholat. Kita ingat betul 2010 kita terlewat sholat asar. Kita baru ingat sekarang. Dan itu bukan karena kesengajaan. Maka sekarang sholat asar. Tetapi jika selama 5 tahun, 10 tahun kita enggak sholat karena nekat, bukan karena sesuatu, bukan karena lupa, bukan karena apa, tentu tidak akan bisa terbayar. Walaupun sholat terus, setiap saat sholat terus, tidak akan terbayar. Satu-satunya jalan adalah bertaubat. Kalau anak kita sholat tidak tepat waktu, apakah itu termasuk takdir? Iya, takdir yang harus dirubah. Takdir yang kemarin itu harus dirubah dengan takdir yang besok. Untuk yang kemarin-kemarin sudah tidak bisa dirubah. Untuk yang besok kan bisa. Ya, dan harus marah. Orang tua harus marah melihat anaknya tidak sholat, yang laki-laki tidak berjamaah ke masjid. Bahkan kata Nabi, boleh, bukan boleh. Suruh apa? Suruh pukul. Bagaimana hukum seorang istri meninggalkan suami tinggal di rumah sendiri, sedangkan si istri tinggal di rumah menantunya yang anaknya sudah meninggal? Tidak boleh, haram ini. Hak suami untuk ditaati, untuk ditemani oleh istrinya. Kecuali suaminya yang nyuruh. Sudah temani anak kita sama menantu kita sana, itu lain lagi. Kalau suaminya tidak menyuruh, tidak mengikhlaskan, maka menjadi haram. Apa bedanya manhaj dengan madhab? Madhab itu sekedar pendapat, Bu. Misalnya madhab Imam Syafi'i berarti pendapat-pendapat beliau. Madhab Imam Malik, madhab Maliki berarti pendapat-pendapat beliau. Namanya pendapat manusia, apakah pasti benar? Tidak. Bisa benar, bisa salah. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Abu Bakar, Umar saja tadi pernah salah. Itu madhab. Madhab itu sekedar pendapat. Kalau manhaj, manhaj itu cara kita beragama. Maka manhaj di dalam Islam itu ada berapa? Manhaj di dalam Islam itu ada berapa? Ada satu. Yang mana? Yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Adakah manhaj yang lain? Enggak ada. Kalau ada ya batil, sesat. Ketika beribadah itu, beragama itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman para sahabat, pasti salah. Itulah manhaj. Jadi pedoman kita adalah Al-Quran, hadis yang difahami oleh para sahabat, bukan difahami oleh kita masing-masing. Itulah manhaj. Kalau saya punya orang tua non-muslim, bolehkah saya menerima warisan? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang beda agama tidak saling mewarisi. Tidak bisa jadi wali. Yeah. Ada seorang muslimah mau nikah dengan seorang laki-laki muslim. Kebetulan si muslimah ini ayahnya Hindu misalnya. Maka ayahnya yang Hindu itu tidak berhak jadi wali. Artinya walaupun ayahnya tidak setuju, sah-sah saja. Yeah. Begitu juga waris. Sebaliknya, ketika ayah ibunya muslim, anaknya kafir, anaknya yang kafir dapat waris apa tidak? Tidak. Jadi, muslim dengan non-muslim tidak saling mewarisi. Begitu juga suami terhadap istri. Misalnya ada ya, suaminya muslim, istrinya Nasara misalnya, tetap tidak dapat waris. Harta anak adalah harta orang tua. Itu untuk anak laki-laki atau perempuan. Dua-duanya sama. Ya. Harta anak adalah harta orang tua. Laki dan perempuan sama. Ya, harta anak adalah harta orang tua. Jangan dirubah ya. Harta mantu adalah harta mertua. Ini salah. Ya, harta anak bukan harta mantu. Saya punya anak perempuan. Dia punya suami. Anak perempuan saya ini punya uang. Mungkin dia punya usaha atau tabungan atau apalah. Nah, saya berhak harta tersebut. Tapi harta mantu saya tentu saya tidak berhak. Orang tua membagikan uang hasil jual rumah kepada anaknya. Lalu uang tersebut diminta kembali oleh orang tuanya untuk membayar hutang. Bolehkah? Ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, tadi yang kita bahas adalah jumlah yang sedikit. 50 ribu, 30 ribu ya. Nah, itu tidak boleh. Adapun hibah, hibah biasanya jumlah yang besar. Atau berupa mobil, atau tanah, atau perusahaan, atau rumah. Maka boleh. Ya, atau dengan apa tadi nasihat ya untuk membantu ibunya yang sedang kesulitan. Kalau kita sedekah buat janda yang tinggal di sekitar kita, kriteria janda seperti apa? Ini bukan masalah jandanya. Bukan masalah jandanya. Masalah miskin atau tidak. Emang mentang-mentang janda pasti miskin. Nah. Kalau suaminya kolomrat, ya, pejabat tinggi, suaminya meninggal, nah dia kaya, dapat warisan dari suaminya. Ya. Jadi janda, anak yatim, itu bukan kriteria dapat sedekah. Ya. Anak yatim ada yang kaya enggak? Ada lah. Tentu tidak diberi sedekah. Nah, secara umum biasanya janda karena tidak ada suami yang mencarikan nafkah. Anak yatim karena sudah tidak ada ayah yang mencarikan nafkah, tentu dia butuh nafkah, secara umum aglabiah begitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada anak yatim yang kaya raya, ya kan? Maka dijaga hartanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.